Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ma ba'an. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita kembali membaca penjelasan Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Beliau menukil pendapat-pendapat ulama tentang hukum orang yang mempraktekkan sihir, apakah termasuk kafir atau tidak. Ada perselisihan pendapat. Nah, sudah dibaca tadi pendapat yang pertama, pendapat Al-Imam Malik dan Ahmad serta sekelompok dari kalangan sahabat dan tabi'in mengatakan kafir. Pendapat yang kedua, pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan fasik. Illa idza qala, kecuali jika dia mengatakan au fa'ala syai'an atau melakukan sesuatu min hadza sihri, dari sihir ini yakfuru bihi, yang dengannya dia kufur. Ini lanjutan pendapat Al-Imam Syafi'i. Jadi belum merinci. Ya. Belum merinci asal hukumnya mengamalkan dan mempraktekkan sihir, hukumnya fasik. Kecuali jika mengandung kekufuran seperti kaman yad'il qudrata ala taghyiri khalqillah, seperti orang yang mengklaim memiliki kemampuan bisa merubah ciptaan Allah. Nah, dia mengaku bisa merubah ciptaan Allah. Au mudahatan khalqahu, atau menandingi ciptaan Allah. Jadi klaimnya bisa merubah ciptaan Allah atau mengklaim bisa menandingi ciptaan Allah. Ayazumu annahu yadurru wa yanfa'u bisihr, atau dia menyangka bisa memberikan mudarat dan manfaat dengan sihirnya. Kama huwa sya'nu as-sahara fi kulli zamanin wa makanin, sebagaimana itu adalah keadaan para tukang sihir di setiap waktu dan tempat. Ya, jadi kalau kita menyimpulkan perbedaan pendapat ini, pendapat yang pertama menghukumi mutlak kufur. Pendapat yang kedua mengatakan pada asalnya, pada dasarnya fasik. Kecuali ada ucapan atau perbuatan yang mengandung kekufuran, barulah dikafirkan. Itu dalam hal status hukumnya apa. Tapi dalam hal penerapan hukum, penerapan hukuman, sama-sama dibunuh. Nah, tentunya perbedaan pendapat ini tidak lepas dari pembagian sihir itu sendiri. Karena sihir terbagi menjadi beberapa macam. Kita nukil keterangan Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah dari kitab Al-Qaulul Mufid, Syarah Kitabut Tauhid. Kata beliau, fasihru qismani, sihir itu ada dua macam. Yang pertama, syirkun, sihir yang mengandung syirik, yakni kufur, ya. Alladhi yakunu biwasitati syayatin, sihir yang menggunakan perantaraan para setan. Ya, sihir yang menggunakan bantuan jin, bantuan setan. Nah, ini kufur. Ya buduhum wa taqarrabu ilaihim, orang yang melancarkan sihir menyembah jin-jin itu, mendekatkan diri kepada mereka agar bisa memberikan, melancarkan sihirnya kepada orang yang disihir. Nah, ya biasanya persyaratannya pasien datang harus membawa apa biasanya? Manu apa? Ayam kampung, bukan sembarang ayam kampung, warnanya hitam. Jadi warna bulunya hitam, jambulnya hitam, semuanya hitam. Nah, kalau itu persyaratan dari dukun kepada pasien, berarti itu indikasi si sihir. Kenapa? Karena itu adalah hal yang disukai oleh setan. Jadi dukun mendekatkan diri kepada setan supaya setan mau membantunya. Istamta ba'du nabi ba'din, saling memberikan apa? Manfaat satu sama lain. Jadi setan meminta sesuatu yang disukainya, ya, dari perkara-perkara yang diantaranya hewan yang berwarna hitam itu disukai oleh setan. Nah, pernah kita sampaikan, ya, Syekhul Islam mengartikan, menjelaskan makna al-kalbus al-aswadu syaitan, anjing hitam itu setan. Ya. Jadi yang hitam-hitam itu karena memang hawanya panas. Hawanya apa? Panas. Ya, disuka oleh jin, disuka oleh setan. Nah, makanya syaratnya bawa ya persembahan. Bawa persembahan yang akan dipersembahkan biasanya warnanya hitam. Nah, ini istikhdamu syayatin namanya, menggunakan bantuan setan. Yang kedua, udwan wa fiskun, bentuk kefasikan dan melampaui batas kedzaliman. Ya. Naam. Alladhi yakunu biwasitatil adwiyah wal aqaqir. Sihir yang dilancarkan dengan obat-obatan dan ramuan-ramuan dan semisalnya. Ya. Jadi bukan dengan meminta bantuan kepada setan, tetapi menggunakan media obat-obatan, ramuan-ramuan. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau menggunakan bantuan setan, jelas itu kufur, pelakunya musyrik kafir, keluar dari Islam. Kalau menggunakan ramuan-ramuan, maka itu kefasikan. Kefasikan. Tetapi hukuman untuk pelakunya sama, yaitu eksekusi mati. Eksekusi mati. Ya, yang pertama karena dia keluar dari agama, yang kedua karena sebagai hukuman had, hukuman peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Thayyib. Nah, kita baca terangan lanjutan dari Syekh Robi yang menukil riwayat-riwayat, asar-asar dari para sahabat yang menerapkan eksekusi mati kepada para tukang sihir. Ingat, ini konteksnya mereka penguasa. Seperti Umar ibn al-Khattab sebagai penguasa ketika itu, khalifah. Ya, jangan kita fahami luas. Semua orang bisa membunuh tukang sihir. Gak boleh, nanti kacau. Ya. Kita cukup membunuh ajaran-ajaran dengan menyampaikannya pada berbagai kesempatan. Ya, tapi untuk menerapkan hukuman itu wewenang penguasa. Yang pertama, Amara Amirul Mukminin. Nah, ini konteks beliau di sini ketika sebagai Amirul Mukminin, penguasa Al-Faruq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an biqatli sahara. Naam. Sahabat Umar bin Al-Khattab memberikan mandat, perintah kepada pegawai-pegawainya agar membunuh tukang-tukang sihir. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, Abu Dawud dalam Sunannya, Abdul Razak dalam Musannafnya, Al-Baihaqi dalam Sunannya dengan sanad yang sahih. Yang kedua, waqatalat ummul mu'minin Hafsah radhiyallahu anha jariyatan laha sahirah. Ummul mu'minin Hafsah, Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma, pernah membunuh jariah, seorang budak wanita miliknya, ya, budak wanita milik Hafsah, sahirah yang menyihir dia. Nah, riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, Al-Muwatta. Itu asar yang kedua. Asar yang ketiga, wa qatala Jundub ibn Abdillah sahira. Sahabat Jundub bin Abdillah telah membunuh seorang penyihir kana yal'abu indal Walid ibni Uqbah, yang melakukan pertunjukan, pertunjukan sihir di sisi Al-Walid ibni Uqbah, biqati'i ra'sir rajul. Pertunjukannya berupa sihir itu memotong leher seseorang, thumma yad'uhu, kemudian dia panggil, fayati hayyan, lalu orang yang tadi dipotong lehernya datang dalam keadaan hidup. Ya, itu pertunjukan sihir yang dipermainkan oleh dia. Jundub bin Abdillah membunuhnya, mengeksekusi matinya. Ya kan, banyak itu sulap-sulap begitu, pura-pura terpotong badannya terbagi menjadi dua. Enggak berdarah, anehnya enggak berdarah. Enggak keluar darah, ya terpisah antara kaki dengan apa bagian bawah dengan bagian atas tubuhnya terpisah. Ya, tapi anehnya kok enggak keluar darah. Nah, ya itu riwayat-riwayat menunjukkan kepada kita bahwa hukuman yang layak diterima oleh orang yang mempraktekkan sihir adalah dorbatun bisayf, dipenggal, dia eksekusi mati. Nah, ya karena besarnya kerusakan yang ditimbulkannya, maka hukumannya pun juga berat. Barakallahu fikum. Wallahu alam. Kita beralih ke perkara yang ketiga. Perkara ketiga yang membinasakan, yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah di atas, qatlun nafsi, membunuh jiwa, wa izhaqur ruh al bari'ah, ya. Nah, dan melayangkan ruh al bari'ah, nyawa yang merdeka, wa iraqatud dam ad-dima' at-tahira, dan mengalirkan darah yang suci. An-nafs, jiwa apa yang jika dibunuh maka termasuk hal yang membinasakan kita? Ada empat jiwa. Kita nukil keterangan Ibnu Utsaimin sebagai pelengkap, ya. An-nafsul muharrama arba'atu anfus. Jiwa yang tidak boleh dibunuh ada empat jiwa. Yang pertama, nafsul mukmin, jiwa seorang mukmin. Yang kedua, az-zimmi, jiwa kafir zimmi. Yang ketiga, al-mu'ahad, jiwa kafir mu'ahad. Yang keempat, al-musta'min, jiwa kafir musta'min. Enam. Jadi empat jiwa ini tidak boleh dibunuh. Jiwa mukmin, kemudian tiga jiwa berikutnya, tiga jiwa orang kafir. Ya. Yang pertama, jiwa mukmin kenapa tidak boleh dibunuh? Kenapa tidak boleh dibunuh? Li imanihi, karena keimanannya. Yang kedua, kafir zimmi, kenapa tidak boleh dibunuh? Li zimmatihi. Karena zimmah. Ya. Nah, ada perjanjian antara kita dengan dia untuk hidup berdampingan satu sama lain. Ya. Al-mu'ahad, karena ya gencatan senjata, ya perdamaian. Enam. Jadi bedanya zimmi dengan mu'ahid atau mu'ahad. Zimmi hidup di negeri kaum muslimin. Orang kafir yang hidup di negeri kaum muslimin berdampingan, ya, bersama mereka dan siap mengikuti aturan-aturan kaum muslimin dan diwajibkan membayar upeti. Nah, rutin itu dipunguti. Ya, bukan pajak, ya. Kalau pajak, kaum muslimin juga dipajaki. Ini khusus mereka, orang kafir, suruh bayar upeti. Itu zimmi. Kalau mu'ahad, tidak tinggal di negeri kaum muslimin, tetapi di negeri mereka sendiri. Cuman ada perjanjian damai seperti gencatan senjata dan semisalnya. Lalu yang keempat ya adalah al-musta'min, kafir yang meminta jaminan keamanan. Ya, dia bisa saja harbi, dia harbi tetapi minta jaminan keamanan, maka tidak boleh dibunuh. Nah, taib. Kita lanjutkan keterangan Syekh Rabi, fatilka jarimatun tuqi'u ar-ru'ba fi nufusin nas. Itu adalah kejahatan yang menimbulkan ketakutan dalam diri manusia, wa tuzalzilu amnahum, dan menggoncang stabilitas keamanan mereka, wa tufattiku bil ummati, dan menghancurkan umat. Naam, wa taqta'u rawabitul ikha'i, dan memutus hubungan persaudaraan, watansyurul ahqad, dan akan menyebarkan dendam dan kebencian, wal adawat, dan permusuhan-permusuhan bainan nas, antar manusia. Ya, itu semua adalah dampak dari pembunuhan, ya, membunuh jiwa yang naam tidak boleh dibunuh. Ya, akan terjadi kekacauan, ya. Nah, mengacaukan, akan terjadi permusuhan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Kalau itu melebar antara satu lingkungan masyarakat dengan masyarakat lain, tadinya keluarga, urusan keluarga, antara satu keluarga dengan keluarga menjadi satu kampung dengan kampung, bisa saling perang kampung, awalnya karena pembunuhan satu lawan satu. Masih ingat peristiwa yang terjadi di Indonesia antara suku dengan suku, awalnya satu-satu. Tahun berapa itu? Sampit. Antara Madura dengan Dayak, ya. Ya. Nah, adawat bainan nas. Ini kejahatan yang luar biasa besarnya. Sampai kadang pemerintah tidak sanggup, ya, personil nggak cukup untuk mengamankan, ya, saking parahnya dampak negatif yang ditimbulkannya. Nah, tayyib, fama afdhaha min jarimatin waqtariha, betapa kejinya kejahatan tersebut dan alangkah berbahayanya. Wa qala Allah Ta'ala fi syaniha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang keadaan membunuh jiwa dalam surah Al-Maidah. Wa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Dan barang siapa membunuh jiwa bighairi nafsin, bukan karena risos, ya, au fasadin fil ardi, bukan karena melakukan kerusakan di muka bumi, maka faka'an nama qatalanna sajami'a, maka dia seakan-akan membunuh manusia semuanya. Nah, apa makna seakan-akan dia membunuh manusia semuanya? Membunuh satu jiwa yang tidak boleh dibunuh seperti membunuh semua manusia, apa maknanya? Ada lima pendapat dari kalangan ahli tafsir, bisa kita nukilkan di sini sebagai tambahan faedah secara ringkas saja. Yang pertama, anna alaihi ithmun man qatalanna sajami'a, bahwa dia menanggung dosa seperti membunuh dosa semuanya. Seperti dosa membunuh semua manusia. Jadi dosa membunuh itu dosanya sangat besar. Dosanya seperti membunuh semua manusia. Itu makna faka'anna maqotalana sejamia. Makna yang kedua, bahwa dia akan masuk ke dalam neraka dengan membunuh seorang muslim, kama lauqotalana sejamia. Seperti seandainya dia membunuh semua manusia. Membunuh seorang muslim akan menyebabkan dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam neraka sebagaimana hukuman orang yang membunuh semua manusia. Dihukum di neraka seperti mendapatkan hukuman di neraka. Membunuh seorang muslim mendapatkan hukuman di neraka seperti hukuman membunuh semua manusia. Yang ketiga, annahu yajibu alaihi minal qisas. Ya, wajib atasnya qisas seperti seandainya dia membunuh manusia semuanya. Wajib atasnya qisas seperti seandainya dia membunuh manusia semuanya. Ya, ini sepantasnya bagi semua manusia untuk mendukung wali al-maqtul, keluarga orang yang dibunuh, ya, agar bisa mengkisosnya, begitu. Seperti membunuh semua manusia, artinya sepantasnya bagi semua manusia mendukung keluarga orang yang terbunuh untuk menuntut balas, untuk menuntut darah keluarganya yang dibunuh. Nah, itu mana seakan-akan membunuh manusia semuanya. Ini sepantasnya semua manusia mendukung keluarga, menuntut darah keluarganya yang dibunuh. Yang kelima, ini maknanya khusus. Man qatala nabiyan au imaman adilan. Orang yang membunuh seorang nabi atau seorang imam, penguasa yang adil, faka'annama qatala an-nasa jami'a, berarti dia seperti membunuh manusia semuanya. Ini maknanya khusus, khusus membunuh nabi atau membunuh penguasa yang adil. 6. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Diambil faedah dari ayat ini bahwa nah, kita baca keterangan As-Sa'di rahimahullah. Ayat menunjukkan bahwa al-qatlu yajuz, pembunuhan diperbolehkan bi ahadi amraini, karena satu dari dua perkara. Ayat menunjukkan bahwa pembunuhan dibolehkan karena satu dari dua perkara. Ya. Yang pertama, imma an yaqtula nafsan bighairi haqqin muta'ammidan fi dzalik. Membunuh seorang jiwa tanpa hak, sengaja melakukannya. Sengaja melakukannya, maka halal dibunuh. Berarti kalau tidak sengaja, tidak boleh. Ya. Pembunuhan tidak berencana, pembunuhan tidak sengaja, itu hukumnya dituntut membayar diat, denda tebusan. Ya. Naam. Tayyib, adapun berencana, sengaja, itu ya dituntut hukuman mati qisas jika tidak dimaafkan oleh ahli waris. In kana mukallafan mukafian, ya, jika dia mukallaf, artinya kalau ada orang gila membunuh, ya enggak dituntut dia untuk diqisas. Ada anak di bawah umur dalam perspektif Islam. Kalau dalam huruf masyarakat di bawah umur berapa? 17, ya, 15, 16 enggak dihukum. Dalam Islam itu masuk balig. Jadi kalau sudah balig berarti sudah mukallaf. Ya. Begitu. Jadi dia mukallaf. Walaisa biwalid al-maqtul. Syarat yang ketiga, bukan orang tua, bukan bapak korban. Artinya kalau bapaknya pelakunya adalah bapaknya, bapaknya tidak bisa dituntut, hukuman dikisos karena membunuh anaknya sendiri. Ini kekhususan, ya. Dipahami? Ada hadis yang menunjukkan itu, bahwa bapak tidak bisa dikisos karena membunuh anaknya sendiri. Jelas? 6. Jadi ingkana mukallaf, syaratnya dia mukallaf, syarat yang apa, syarat orang yang dituntut hukuman qisas mukallaf, kemudian bukan bapak korban. Kalau pelakunya bapak korban tidak ada tuntutan qisas. Naam. Wa imma kuna mufsidan fil ardi. Kemudian perkara yang kedua dari dua perkara adalah melakukan pengerusakan di muka bumi. Ya. Bisa bersifat maknawi, merusak agama manusia. Bisa bersifat hissi, ya, merusak fisik mereka, harta mereka. 6. Seperti orang-orang kafir yang murtad. Ini merusak apa ini? Merusak agama, menjadikan agama sebagai bahan permainan. Keluar masuk agama, memangnya agama permainan? Kalau keluar masuk lapangan, ganti pemain, sah-sah saja permainan. Ini agama. Gak boleh keluar masuk agama. Nah itu kan merusak agama, ya. Melakukan pengerusakan di muka bumi sifatnya maknawi, merusak agama. 6. Ya, mencederai agama. Barakallahu fikum. Ya. Kufar al-murtaddin wal muharibin, orang-orang kafir harbi. Itu kan melakukan kerusakan di muka bumi. Sekian banyak kaum muslimin dibantai. Apa istilahnya? Denos apa? Apa? Ya, itu sulit anasuk. Dengan apa? Ya, ya. Itu pengerusakan. 6. Tayib. Contoh yang lain seperti kutu'ut tariq, para perampok. Ya. Itu kan merusak harta manusia. Walaupun dia menamakan, menyatakan diri sebagai muslim. Ya. 6. Di Sulawesi ini daerah mana itu? Daerah Bone. Masih kecil dulu, sampai sekarang enggak tahu. Apa itu? Tabai. Kalau orang dengar, oh, dari Tabai itu langsung, oh iya itu. Itu ifsad fil ardi, pengerusakan muka bumi, ya. Harta manusia. 6. Tayyib. Barakallahu fikum. Ya, ini semua kembali lagi wewenang penguasa. Jadi berdasarkan ayat, ya, boleh bi ahadi amraini, dengan salah satu dari dua perkara. Tayyib. Rabi'uha, perkara membinasakan yang keempat, aklur riba, memakan harta riba. Ya, riba itu adalah aziyada, ya, tambahan. Nah, secara syariat ada dua, riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl dan riba nasi'ah. Ya. Berlaku pada 6 harta ribawi, ya, emas, perak, gandum, tamar, kurma, gandum syair, dan milah, ya, yaitu garam. Nah, ini barang-barang ribawi berdasarkan teks hadis dan ijma kaum muslimin. Ya, jika dijual sesama jenis, maka tidak boleh ada kelebihan, harus sama takarannya, ukurannya, dan tidak boleh ada pengakhiran. Ya, di situ disebutkan emas. Jadi kalau jual beli emas secara online, ribanya riba apa? Riba nasi'ah. Ya, riba nasi'ah. Nah, ada pengakhiran. Harus serah terima langsung di majelis akad. Taib. Aklu riba, memakan harta riba. Wahuwa istighlalul insaniyah, yakni mengambil harta manusia. Wamtisosun lijuhudiha, dan mengisap tenaganya. Wa aklun li amwalihal bil batil, dan memakan hartanya dengan cara yang batil. Ya, dengan cara yang batil. Nah, termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Duna anyabdula al-murabun, tanpa rentenir itu mengeluarkan usaha, ya, dalam mendapatkan harta yang mustabaha, yang dihalalkan itu. Nah, berbeda dengan jual beli. Jual beli kan ada usaha. Makanya Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli. Ada usaha dari penjual, dari pembeli, bertemu di majelis akad, mendatangkan barang dari luar. Ya, banyak usahanya. Adapun rentenir santai-santai aja dia. Istilahnya bukan dia yang berusaha, uangnya yang berusaha. Iya, uangnya yang berusaha. Pinjam, santai dia di rumah, nunggu setoran bunga. Iya kan? Begitu rentenir. Nah, afita'amuli birriba, dengan bermuamalah dengan cara riba, muharabatun lillahi wa rasulihi, berarti muharabah, memerangi Allah dan Rasulnya. Nah, disebutkan dalam ayat, ya. Fa illam taf'alu fa'adanu biharbin minallahi wa rasulihi. Jika kalian tidak mau berhenti dari memakan riba, dari bermuamalah dengan cara riba, maka fa'adanu biharbin minallahi wa rasulihi. Allah mengumumkan perang. Ya. Allah dan Rasulnya mengumumkan perang. Salah seorang salaf mengatakan, saya membuka lembaran-lembaran mushaf Al-Quran, saya tidak mendapatkan satu pun dosa yang Allah umumkan perang terhadap pelakunya kecuali dosa riba. Nah, jadi kalau tetap melakukan usaha riba dalam keadaan ilmu sudah sampai, sudah faham hukum, berarti dia sama saja mengumumkan perang dengan Allah dan Rasulnya, mengajak perang Allah dan Rasulnya. Ya, berbeda dengan orang yang jahil, ya. Nah, tetapi setelah ilmu itu sampai, dia harus segera berhenti. Seperti pegawai bank misalkan, sudah faham hukum harus langsung resign dari banknya itu. Gak usah tunggu, saya kumpul modal dulu Ustaz. Sekarang belum. Gak boleh. Berarti kamu muharabah lillahi wa rasul. Nah, barakallahu fikum. Fi dunya, di dunia, wa huwa min mujibatin nar, dan dia termasuk perkara yang bisa mendatangkan azab neraka. Oke, fala yakunu kadzalik, bagaimana tidak seperti itu, wal murabuna ashaddun nasi. Mengapa dosa riba termasuk dosa yang sangat besar? Karena orang yang mengusahakan riba, rentenirnya termasuk orang yang paling keras, ya, paling keras hatinya, tidak memiliki rasa kasih sayang, yang orang yang paling jauh dari rasa kasih sayang dengan manusia, tidak ada rasa kasih sayang, mirip-mirip begal. Kalau begal dengan cara yang keras, kalau dia dengan cara yang halus, dan kadang dengan cara yang keras. Jadi para rentenir itu punya apa namanya, yang menagih itu apa namanya, debt collector. Debt collector. Ya, jadi tidak punya rasa kasih sayang, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya haitsu yantahizuna fursata isaril mu'sirina, di mana dia mengambil kesempatan di atas kesempitan orang yang kesusahan. Orang yang kesusahan butuh bantuan, dia ambil kesempatan, kamu kesini, saya kasih piutang, saya pinjami, tenang saja. Orang lagi kesusahan ini, lagi kesusahan butuh bantuan. Dia bilang apa? Sini ke rumah, sini ke koperasi, ke bank, apakah? Ya, nah, ngambil kesempatan dalam kesempitan, kesempitan siapa? Orang yang kesusahan. Baik, jadi wajar saja juga dosanya sangat besar ya. Kita itu dianjurkan untuk saling membantu, menebar kasih sayang di antara sesama. Ini justru ya, enam, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Baik. Wasyiddati faqrihim wa hajatihim ilal mali, sangat butuhnya mereka kepada harta. Fayu'til mi'ah bimi'ah wa asyara masalan, maka dia memberikan piutang 100 ya, untuk nanti diganti dengan 110 sebagai contoh. Ila ajalin, sampai tempo tertentu. Fa'idha halal ajalu, dan apabila tempo telah habis. Walam yakum al-madin bi'adai daini, dan orang yang berutang belum menunaikan utangnya. Rubama zada fi riba, kadang dia menambah bunganya. Wada'afahu alaihi adha'afan, dan melipat gandakannya. Nah, ini dosanya besar. Sebaliknya, kalau kita membantu orang yang berutang dengan kita dengan menambahkan tempo, maka itu adalah kebaikan yang besar pahalanya. Kita tercatat bersedekah sejumlah harta yang kita piutangkan setiap harinya. Ada orang berutang kepada kita 5 juta. Satu bulan, akhi, anak akan kembali. Habis temponya, dia datang mengatakan, afwan, belum bisa saya kembali. Tidak apa-apa, diberi tempo satu bulan lagi. Setiap harinya dia seperti bersedekah 5 juta. Luar biasa. Iya. Ini yang diharapkan dari kaum muslimin, bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Orang sudah sempit, sulit kehidupannya, malah dipersulit lagi, ya. Nah, sampai-sampai ada sebagian orang karena utangnya sudah menumpuk, bunuh diri, sudah nggak mampu lagi. Utangnya di bank, kreditnya, kredit rumah, semua dikredit, rumah, mobil, motor, ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, oleh karenanya dosanya sangat besar ya. Taib, fayulhiku binnasi wabiktisadihim minal adrar, sehingga memudaratkan orang-orang dan memudaratkan ekonomi mereka. Wadimar malai almuhu ilallah, dan kehancuran yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yuhiku bi akli riba, sehingga orang yang memakan riba berhak ya mendapatkan laknat dan murka Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, akilu wa mukilu wa katibu wa syahidai. Orang yang makan riba ya, yang mewakilkannya, yang menulisnya, dan dua saksinya dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau bekerja di bank itu jadi apa dia? Katib. Ya, yang menulis, yang membukukan. Ya. Naam. Jadi akli riba wa mukilu, yang makan harta riba dan memberi makan harta riba. Ya. Jadi kalau konteksnya bank berarti pihak bank dan pihak apa namanya? Hah? Yang meminjam apa? Nasabah. Ya, nasabah mukil. Nah, waktu sudah masuk kan? Ya? Sudah? Baik, kita cukupkan sampai sini 5, 6 dan 7 insyaallah pada pertemuan berikutnya bismillah subhanahu wa ta'ala wa ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik.